Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan bahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana saat ini kita telah memasuki permasalahan yang ke-8. Masih ada kaitannya. Permasalahan ke-8 ini masih ada kaitannya dengan permasalahan-permasalahan sebelumnya, yang mana dalam permasalahan sebelumnya atau masalah ke-7, yaitu keberadaan orang jahiliyah, ciri khas dan kebiasaan mereka adalah beristidlal, ya, mencari atau menunjukkan kebenaran, melihat kebenaran dari keberadaan orang-orang yang kuat berada padanya. Keberadaan bahwasanya hal tersebut adalah suatu hal yang berada padanya orang-orang yang kuat. Ini adalah salah satu ciri ahlul jahiliyah dahulu, ya. Adalah salah satu ciri ahlul jahiliyah dahulu. Sedangkan pada masalah yang berikutnya, ya, yaitu pada masalah yang ke-8 adalah lawan darinya. Al-istidlal bima alaihi bi anna ma alaihi du'afa laisa haqqan. Berdalil atas keberadaan suatu hal tidak benar adalah bima alaihi du'afa. Keberadaannya berada padanya orang-orang yang lemah. Keberadaannya berada padanya orang-orang yang lemah. Artinya selama orang-orang yang membelanya adalah orang-orang yang lemah, baik dari sisi ekonomi atau dari sisi status masyarakat, maka itu dianggap kesalahan, dianggap suatu hal yang tidak benar. Karena seandainya itu adalah suatu hal yang benar, tentunya yang ada di atasnya adalah orang-orang yang kaya dan memiliki kedudukan. Ini adalah salah satu daripada ciri-ciri khas ahlul jahiliyah, yang mana masih ada dan sering terjadi pada masyarakat sekarang. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, al-mas'alah as-samiyah, masalah yang ke-8, ya. Masalah yang ke-8, al-istidlal 'ala budlan asy-syai' bi annahu lam yattabi'uhu illa ad-du'afa. Berdalil atas batilnya suatu hal, atas tidak benarnya suatu hal, biannahu bahwasanya lam yastabi'u ila du'afa, tidak diikuti kecuali oleh orang-orang lemah. Qaula ta'ala anu'minu laka wasaba'aka al-ardalun, seperti firman Allah ta'ala menceritakan tentang orang-orang kafir, mereka berkata kepada para nabi, anu'minu laka, bagaimana kami beriman kepadamu, wattaba'aka al-azharun, padahal yang mengikutimu adalah orang-orang yang hina. Dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, waqawlihi dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, aha'ulai mannallahu alaihim min bainina, apakah mereka orang-orang yang Allah berikan karunia daripada atau diantara kami, ya, melecehkan orang-orang yang beriman, ya, dengan ungkapan seakan-akan masa mereka sih orang yang Allah beri karunia dengan keimanan, masa bukan orang-orang yang kuat. Faradallahu biqauli alaisallahu bi'alam bisyakirin, maka Allah subhanahu wa ta'ala membantahnya dengan firmannya, bukankah Allah lebih tahu tentang orang-orang yang bersyukur, ya. Asy-Syarh berkata, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ta'ala menjelaskan masalah ini, menjelaskan bab ini, hadhil mas'alah aksul ladhi qablaha, permasalahan ini adalah lawan, kebalikan dari yang sebelumnya, wahiyal istidlalu bil quwwati ala anna ashabaha ala al-haq. Permasalahan sebelumnya adalah istidlal, berdalil, berhujjah dengan keberadaan orang-orang yang berada atau keberadaan orang-orang yang kuat, ala anna ashabaha al-haq, bahwasanya orang-orang yang memiliki kekuatan ini, ya, baik dari sisi ekonomi ataupun kedudukan dan semisalnya, al-haq, mereka pasti berada di kebenaran. Wa fi hadhihi masalah, sedangkan dalam masalah ini, dalam masalah yang sekarang ini, yastadillun, mereka berdalil bidda'fi, dengan kelemahan. Mereka berdalil dengan kelemahan, ya. Ala anna du'afa laisa 'alal haq, bahwasanya orang-orang yang lemah tidaklah berada di atas kebenaran. Bahwasanya orang-orang yang lemah tidaklah berada di atas kebenaran, ya. Mereka berdalil punya keberadaan, ya, kelemahan seorang menunjukkan bahwasanya apa saja yang ia pegang adalah sebuah kesalahan. Apa saja yang ia pegang adalah kesalahan, ya. Laukanu ala haq ma saru du'afa, ya, menurut ahli jahiliyah, laukanu ala haq, seandainya mereka berada di kebenaran, ma saru du'afa, tentulah mereka tidak menjadi orang-orang yang lemah, ya, tidak menjadi orang-orang yang lemah. Wa hadha mizan ahli jahiliyah fi ma'rifatil haqqi minal batil, maka inilah barometer ahlul jahiliyah dalam mengetahui kebenaran dari kebatilan, ya, dalam mengetahui kebenaran dari kebatilan. Dan hal ini ditiru dan masih banyak dilestarikan oleh orang-orang di zaman sekarang, yang mana mereka, ya, menghitung kebenaran atau kesalahan dari jumlah pengikut, dari orang-orang, ya, apakah orang-orang berpengaruh berada di sana atau tidak, ya. Masih banyak hal ini sering terjadi secara sadar ataupun tidak sadar. La ya'lamun, mereka itu ahli jahiliyah dan orang-orang yang serupa dengan mereka, la ya'lamuna anna al-quwwata wad-da'fa biyadillahi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kekuatan ataupun kelemahan adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan seorang apakah ia memiliki kekuatan atau kelemahan, apakah ia memiliki posisi atau tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur hal ini. Ya, wa an-dha'if qad yakunu 'ala al-haq wa huwa dha'ifun, dan bisa jadi orang-orang yang lemah berada di atas kebenaran padahal ia adalah seorang yang lemah, ya, padahal ia seorang yang lemah. Wa annal qawiyya qad yakunu 'alal batil, dan bisa jadi seorang yang kuat qad yakunu 'alal batil, ya, bisa jadi seorang yang berada di atas kekuatan, baik, ya, kekuatan kekuasaan, bisa jadi ia berada di atas kesalahan, ya. Maka hal ini, ya, kebenaran dan juga ilmu bukanlah suatu hal yang dimonopoli oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan. Di kalangan tabi'in ada seorang ulama bernama Atha, ya. Ia adalah seorang budak, ya. Ia adalah seorang budak, ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya, ya, ia memiliki cacat juga di tubuhnya. Ia budak dan memiliki cacat juga di tubuhnya, ya. Kelemahan secara duniawi adalah berada padanya, ada padanya, ya. Akan tapi Khalifah Abdul Malik bin Marwan bahkan datang kepadanya, ya, bukan manggilnya, datang kepadanya untuk bertanya, ya, untuk bertanya kepadanya hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya, berkaitan dengan hukum-hukum fikih, ya. Ini menunjukkan orang ini lemah. Dari sisi penglihatan manusia, orang ini sangat lemah, ya. Akan tapi apakah yang ia berada di atas kebatilan? Tidak. Tidak. Apa-apa yang ia berada di atasnya tidaklah kebatilan, ya. Bahkan apa-apa yang ia berada di atasnya adalah sebuah ilmu yang sangat agung. Maka kelemahan seorang, baik dalam posisinya di masyarakat atau dalam ekonominya atau di tubuhnya, bukanlah alasan bahwasanya ia, ya, seorang yang tidak berada di kebenaran. Banyak para ulama yang memiliki cacat-cacat, ya, akan tetapi tidak menunjukkan bahwasanya ilmu mereka salah atau mereka tidak berada di kebenaran. Wa hadha mantiq qaum Nuh lamma da'ahum ila Allah, dan ini adalah cara menjawab kaum Nuh Allah ketika diseru, lamma da'ahum Allah, ketika Nuh alaihi salatu wassalam menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kaumnya menjawabnya apa? Ana anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Bagaimana bisa kami beriman kepadamu padahal yang mengikutimu adalah al-arzalun, ya, padahal yang mengikutimu adalah orang-orang yang lemah, adalah orang-orang yang hina atau orang-orang yang lemah di antara kami, ya. Mereka berdalil dengan hal ini tentang bahwasanya Nuh atau apa-apa yang dibawa oleh Nuh alaihi salatu wasallam bukanlah kebenaran. Yani du'afa'u minna, al-arzalun yani du'afa'u minna, orang-orang yang lemah di antara kami, bukan orang-orang yang didengar. Atau misalnya, walau kunta ala haqqin lattaba'akal aqwiya, seandainya engkau berada di atas kebenaran, tentu yang mengikutimu adalah orang-orang yang kuat. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lain, ma naraka wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i, ya, diceritakan bahwasanya, ya, kaum yang kafir ketika disuruh berislam pada agama Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, ma naraka ittaba'aka, kami tidak melihat ada yang mengikutimu, illa alladhina hum araziluna, kecuali mereka yang orang-orang rendah di kalangan kami, ya, rendah pemahamannya, badiyar ra'i, ya, yang amat mudah percaya, ai alladzina laisa indahum ra'yun, yaitu sekedar orang-orang yang tidak didengar pendapatnya, orang-orang yang tidak dengar pendapatnya, bukan orang-orang bernasab, bukan pula orang-orang yang memiliki harta, ya, orang-orang cuma orang-orang biasa, ya. Mereka ketika disuruh beralasan dengan hal ini, yang mengikuti kamu aja hanya orang-orang seperti ini, bagaimana bisa kami mengikutinya, ya. Humul ladzina tabauka min ghairi ru'yah wa min ghairi takfir, itu bidubati ra'y, adalah orang-orang yang mengikuti Nabiullah, para nabi, min ghairi ru'yah wa min ghairi takfir, tanpa melihat dan tanpa memikirkan, padahal sebenarnya mereka, ya, orang-orang yang mengikuti para anbiya, justru mereka lah yang memiliki akal yang sangat baik. Mereka lah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akalnya berguna, ya, sehingga akalnya dan kecerdasannya berguna. Bukan seperti orang-orang yang kafir, ya, yang membanggakan akalnya, membanggakan kepintarannya, membanggakan kedudukannya, nasab dan semisal, tapi hal ini semuanya tidak berguna ketika ia mendengar hidayah, bahkan seakan-akan akalnya itu tidak ada ketika ia mendengar para nabi menyeru, ya, para nabi menyeru. Dan tindakan hal ini, ya, menilai suatu hal, mengatakan bahwasanya seandainya itu adalah kebenaran, tidak akan, tidak mungkin yang mengikutinya hanya orang-orang yang lemah, ya, ini adalah sebuah kesombongan, ya, kesombongan di mana ia merendahkan orang-orang seakan-akan orang-orang yang lemah ini orang-orang yang enggak mikir, ya, seakan-akan mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak berpikir, ya, tidak berpikir. Ini adalah tindakan meremehkan manusia, ini adalah tindakan meremehkan manusia, dan ini adalah kesombongan, ya, ini adalah kesombongan. Dan selanjutnya telah menjadi sunnatullah bahwasanya memang banyak pengikut para nabi awalnya adalah orang-orang yang lemah, ya, telah biasa diikuti bahwasanya kebenaran adalah diikuti oleh orang-orang yang lemah, karena orang-orang yang kaya, ya, atau orang-orang yang berkedudukan terkadang terlalu sombong untuk menundukkan hatinya dan dirinya kepada kebenaran, takut kehilangan hartanya, takut kehilangan kedudukannya, atau takut kehilangan kehormatan yang ia sandang selama ini. Wa kadzalika al-musyrikuna fi ahdi Rasulillah. Jika kita diceritakan tentang umat-umat sebelum Nabi SAW, maka kata Syekh di sini, wakadzalika al-musyrikun, demikian pula orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW, kanu yaskharuna min du'afa, dahulu mereka merendahkan, menghinakan, meremehkan orang-orang yang lemah, min du'afa ilmu ini, dari kalangan orang-orang lemah, di kalangan orang-orang mukmin, min Bilal, seperti Bilal, ya, Bilal bin Rabah, yang mana seorang budak, ya, seorang budak. Wasalman atau Salman, ya, Salman yang mana datang dari, ya, datang dari luar Arab, ya, dari negara Persia. Wa Ammar bin Yasir wa abihi wa ummi. Ammar bin Yasir juga, yaitu Ammar bin Yasir dan abi wa ummi, demikian pula ayahnya dan juga ibunya, ya, ayahnya adalah Yasir dan ibunya adalah Sumayyah, ya, yang keduanya adalah, keduanya yaitu Yasir dan Sumayyah adalah orang yang pertama kali terbunuh dalam Islam, ya, keduanya adalah orang pertama kali terbunuh karena disiksa dalam Islam, ya. Orang-orang seperti ini adalah dari kelompok yang lemah. Demikian pula misalnya seperti Ibnu Ummi Maktum, ya, yang karena ia, ia adalah seorang, ya, buta, atau Suhaib yang juga ia dari negeri Romawi, atau Khabbab, dan juga yang Khabbab yang mana ia juga seorang, ya, mantan budak atau budak, ya. Orang-orang sering dilemahkan, dianggap remeh oleh orang-orang kafir Quraisy. Mengatakan bahwasanya kalau misalnya mau benar tidak mungkin yang mengikuti hanya orang-orang seperti ini. Yusuf teman tu apa sahabat, bahkan mereka meremehkan, menghina orang-orang lemah dari kalangan para sahabat. Hatta innahum qalu, hingga mereka berkata, ma najlis ma'aka wa haula indak, kita enggak mau duduk bersamamu dan mereka berada di sisimu, ya. Jangan samakan antara kami orang-orang terhormat masa duduk bareng orang-orang gila itu. Ya, ini kalau orang musyrik seperti ini. Kata-kata orang musyrik seperti ini, ya. Jangan samakan duduk. Kalau kamu mau berpacu sama kami, bersihkan dulu orang-orangnya, ya. Bersihkan dulu orang-orangnya, ya. Ini adalah suatu hal, ya, yang secara tidak sadar terkadang kita terjatuh padanya, ya. Terkadang kita terjatuh padanya, ya. Misalnya, ya, ketika belajar, masa belajar sama anak-anak kecil, ya, atau masa belajar sama orang-orang yang baru belajar, ya, baru belajar Al-Fatihah, masa belajar sama orang-orang yang baru mulai belajar Islam, ya. Selama kita tidak mengetahui, selama kita butuh kepada pelajaran itu, ya, jangan kita merasa bahwasanya duduk bersama mereka adalah sebuah kerendahan. Duduk bersama mereka adalah sebuah kehinaan. Jangan demikian. Karena justru duduk bersama mereka selama itu, ya, demi mendapat sebuah ilmu, maka itu adalah, ya, sebuah kemuliaan, ya, sebuah kemuliaan. Ya, jangan berusaha mencari tempat duduk khusus, ya, kalau misalnya taklim maunya duduknya di tempat khusus di samping ustadznya misalnya, ya, gak mau duduk di tempat-tempat yang lainnya, masa duduk bareng-bareng orang lain, jangan seperti demikian, ya, ini tidak dibolehkan. Akan tetapi hendaknya, ya, kita tidak merasa atau tidak meremehkan mereka-mereka yang, ya, mereka-mereka yang lemah. Ijalana majlisan ghair majlisihim hatta natafaham ma'ak. Pada orang-orang musyrik ini, ya, zaman Rasulullah, ijalana majlisan ghair majlisihim, ya, kalau mau mengadakan dakwah bersama kami, beda dengan duduk dengan mereka. Jangan ada mereka ketika mereka dakwah, ketika kamu berdakwah kepada kami. Hatta natafaham ma'ak, hingga kami bisa saling bicara dengan kamu. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرص على هدايتهم أراد أن يجعل لهم مجلسا خاصا. Maka Nabi SAW karena beliau antusias atas memberi hidayah kepada mereka, arada an yaj'al lahum majlisan khasan. Nabi SAW ingin untuk menjadikan majlis khusus. Majlis khusus, ya. Ya, Nabi SAW tidak sama sekali, tidak mungkin Nabi SAW sama sekali meremehkan orang-orang ini, orang-orang yang orang-orang yang lemah dari kalangan para sahabat, orang-orang yang dianggap lemah, tidak lemah, ya, dianggap lemah orang-orang musyrik dari para sahabat. Nabi SAW tidak meremehkan mereka, ya. Akan tetapi beliau hanya menginginkan majlis tersendiri, berharap orang-orang yang kuat ini masuk Islam sehingga orang-orang yang lemah dan Islam tidak akan disiksa lagi, ya, tidak akan ditindas lagi, ya. Beliau hanya berantusias agar orang-orang kaya masuk Islam, hingga beliau ingin menjadikan atau membuat suatu majlisan khasat, ya, majlis khusus untuk mereka. Fa'atabahu Allah azza wa jalla biqaulihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menegur atau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu dengan firman-Nya, "Wala taqudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ma 'alayka min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alayhim min syai'. Fataqudahum fatakuna min adh-dhalimin." وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, "Wala tatulil ladzina yad'una rabbahum." Dan janganlah kamu mengusir. Janganlah sekali-kali kamu mengusir orang-orang yang menyeru Rabb-nya bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi dan juga di waktu petang. Yuriduna wajha, yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Tidaklah ya kamu ya menghisab mereka, tidaklah hisab mereka atasmu, demikian pula tidak pula hisabmu atas mereka. Fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin, sehingga kamu mengusir mereka dan kamu menjadi orang-orang yang zalim, menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Fakadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd, demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Liyaqulu, agar mereka berkata, yaitu orang-orang yang sombong, ahaulai mannallahu alaihim min bainina, mereka kah orang-orang yang telah Allah berikan karunia di antara kami. Ya. Wa qawlihi, kama Allah ta'ala, ahaulai mannallahu alaihim min bainina, haulah yang mereka maksud adalah yu'nun, yu'nun du'afa as-sahabah, la yumkin an yasbiquna ila al-khair. Mereka maksud adalah orang-orang lemah dari kalangan sahabat, la yumkin an yasbiquna ila al-khair, tidak mungkin mendahului kami terhadap kebaikan. Mereka orang-orang lemah, mana mungkin bisa lebih baik daripada kami. Ini bukan orang-orang musyrik. Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi, seandainya itu adalah kebaikan, seandainya itu adalah hidayah yang benar, tentu tidak akan ada yang akan melampaui kami kepadanya. Fabismul an alladziina yasifuna ulama bi annahum ma 'indahum ra'yun wa la tafkir. Semisal dari kalangan mereka adalah orang-orang yang mensifati ulama bahwasanya ma 'indahum ra'yun wa la tafkir. Bahwasanya ulama tidak memiliki pendapat, tidak memiliki pandangan yang luas, tidak memiliki cara pandang yang jauh. Wa annahum qarib, pandangan mereka, pendapat mereka itu pendek, hanya melihat suatu hal dari satu sisi saja atau hanya melihat efek pendek saja. Wa indahum tahajjur wa indahum syiddah, mereka ini takut ya. Dan atau bahasa kasar, mereka ini kolot, syiddah, mereka ini keras. Ila akhir ma yaqulun, maksudnya sehingga apa-apa yang mereka katakan ini adalah tindakan kesombongan ya, tindakan sebuah kesombongan yang mengatakan ulama demikian, sifat ulama bahwasanya ulama ini pandangannya pendek ya, ia hanya terbatas pada apa yang dilihat di buku saja ya, tidak melihat kepada wakil ya, kata mereka gitu. Ulama ini enggak melihat kepada fakta sekarang ya, tidak melihat kepada fakta sekarang, dia cuma tersibukkan di bukunya aja sehingga enggak lihat kepada fakta ya. Fatwa-fatwa dia ya, fatwa-fatwa hanya sekedar buku-buku saja ya. Padahal ulama adalah orang-orang yang yakhsyallah, orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Inna yakhsyallahu min ibadil ulama, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-Nya adalah orang-orang para ulama. Tentu saja orang-orang yang yakhsyallah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah akan berfatwa, tidaklah akan berpendapat seasalnya aja. Pasti sebelum berpendapat ia memikirkannya dengan dalam. Sebelum berpendapat, sebelum menyebutkan fatwa, ia melihat pada segala sisi. Ya, mulai dari dalil, dari kitab sunnah, ya, hingga kepada efeknya, kepada tempat yang bertanya, kepada jenis pertanyaannya itu sendiri. Apakah ia bertanya adalah orang-orang yang sengaja mencari keringanan, atau yang bertanya adalah seorang qadhi yang butuh untuk memberikan keputusan, hakim yang butuh memberikan keputusan ya. Para ulama tentunya sebelum menjawab, jika ia benar-benar ulama, sebelum menjawab ia pikirkan hal seperti ini ya. Maka tindakan mensifati ya, mensifati bahwasanya ulama itu ya tidak memiliki pandangan yang jauh, ini adalah tindakan sombong terhadap kebenaran, ya. Dan juga ini adalah pelecehan kurang ulama dan masih masuk dalam kategori kebiasaan orang jahiliyah yang melihat suatu perbuatan, ya. Seandainya para ulama ini benar, ya, tentu pendapatnya enggak demikian, ya. Ini ulama berpendapat demikian karena pandangannya pendek, maka ia tidak mungkin berada di kebenaran. Pandangannya pendek kok gimana dia mengenal kebenaran? Padahal justru ia jauh lebih luas, jauh lebih jauh pandangannya dibanding orang yang mensifati demikian. Justru biasanya adalah orang-orang yang mensifati demikian adalah orang-orang yang pandangannya pendek, ya. Orang-orang yang ilmunya tidak sempurna, orang-orang yang baru belajar, ya, merasa sedikit tahu, ia kemudian mulai berani meremehkan para ulama. Wa syekh maka tabahal masalah di tarikh. Dan syekh bukanlah menuliskan masalah-masalah ini, masalah-masalah jahiliyah yang ada dalam kitab ini di tarikh sekedar untuk menulis sejarah. Wa innama katabaha litahdhir, akan tetapi syekh menulisnya litahdhir untuk memberi peringatan, ya, untuk memberi peringatan. Untuk memberi peringatan dari kejadian dari dirampas hal yang sama. Bi ayyi hadzir hadzir umur annaha min umuril jahiliyah. Untuk memperingatkan dari perkara-perkara ini karena ini adalah perkara jahiliyah. Ya, insyaallah taala sebagaimana telah saya sebutkan bahwasanya hal-hal yang dituliskan di sini bukan sekedar pernah dilakukan oleh ahli jahiliyah, akan tetapi tetap atau sering sebagian di antaranya masih dilakukan oleh sebagian orang-orang di masa sekarang, ya. Kita mengatakan bahwasanya jahiliyah secara umum telah terhapus dengan diutus Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sifat-sifat jahiliyah terkadang ada di sebagian orang-orang, ya. Di antaranya dan sering terjadi adalah hal yang seperti ini, yaitu melihat bahwasanya jikalau ia adalah orang yang lemah, maka apa yang ia berada di atasnya bukanlah sebuah kebenaran. Kalau ia berada sebenarnya pastilah bukan orang yang lemah, ya. Ketika melihat seorang lemah baik dari sisi ekonomi atau misalnya ia lemah di posisinya di masyarakat, maka yang mengatakan ini pasti yang dibuatnya adalah kesalahan. Allah taala ala wa sallallahu ala nabi Muhammad subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.